الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر السامعين رحمني ورحمكم الله، setelah kaum mukminin dibebaskan sebagian mereka dari api neraka, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدْ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin. Sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan saudara-saudaranya, teman di dalam api neraka pada hari kiamat. Yaqulun, kaum mukminin yang telah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, mereka memohon, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana, mereka itu yang tinggal di neraka, teman-teman kita dahulu berpuasa bersama kami, wa yusalluna wa yahujjun, mereka juga menegakkan sholat. Mereka pergi menjalankan ibadah haji, manasik dengan sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, akhriju man araftum, keluarkan dari api neraka orang-orang yang kalian kenal. Fayakhrujuna khalqan katsira, maka kaum muslimin ini pun, kaum mukminin ini mengeluarkan banyak sahabatnya yang telah dibakar di dalam neraka. Qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbatai. Ada yang sebagian mereka dibakar sudah sampai betisnya. Ada yang sudah tersengat dengan api neraka sampai lututnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari azabnya. Setelah para sahabat tersebut keluar dengan permintaan kawannya dari kalangan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun lapor. Thumma yakulun, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, wahai Tuhan kami." Ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Sudah tidak ada yang tersisa satupun orang yang engkau perintahkan kita untuk mengentaskan mereka dari neraka. Teman-temannya sudah habis. Tersisa orang lain dari kalangan kaum muslimin. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya berkata kepada mereka, "Irji'u," kembali lagi. Kaum mukminin yang minta pertama kepada Allah, diperintahkan mereka untuk kembali. "Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khair fa akhriju." Keluarkanlah yang masih memiliki kebaikan, iman, keyakinan dalam hati mereka, walaupun sebesar dinar. Ringan, enggak berat di dalam hati mereka. Keluarkan orang yang memiliki keimanan, kebaikan, walaupun sebesar dinar. Uang emas yang dipahat dalam hati. Kebaikan sebesar itu untuk dientaskan bersama sahabat. Maka mereka pun keluar dengan jumlah yang banyak. Ma'asyir as-sami'in rahimani wa rahimakumullah. Inilah persahabatan yang abadi. Yang namanya sahabat dekat pasti tidak ingin berpisah dengan kawannya. Manfaat daripada pertemanan soleh akan berlanjut sampai surga. Dan ini dambaan orang-orang yang bertakwa, kekal di dalamnya. Sungguh besar manfaat persahabatan di atas ketaatan. Bisa memberikan syafaat kepada para sahabatnya yang lain. Sehingga apa? Kumpul kembali bersama-sama di dalam surga. Oleh sebab itu berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dinukil perkataan beliau di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, "Istakathiru minal asdiqa'il mu'minin." Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yawmal qiyamah. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Syaratnya di atas keimanan. Siapa yang tidak mau disiksa? Siapa yang mau disiksa? Semua kita mengharapkan tujuan akhir daripada umat manusia, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga. Al-asdiqa al-mu'minin, teman-teman dari kalangan kaum mu'minin, bisa memberikan syafaat pada hari kiamat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala atas kawan-kawannya. Berarti ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kalau sekedar di dunia saja, gak lama. Sementara, gak ada yang kekal. Akan dipisahkan dengan ajal dan kematian. Dan ini bukan akhir yang indah. Kecuali persahabatan dalam din, persahabatan di atas agama. Ini akan berlanjut pertemuan mereka kelak pada hari kiamat. Dari mana kita tahu? Ini perkara gaib. 14 abad yang lalu Nabi SAW telah menjelaskan kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, suatu ketika datang seorang pemuda. Tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah, setelah bertemu dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, pemuda itu pun bertanya, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kebangkitan? Nabi SAW ditanya, beliau balik menjawab dengan pertanyaan. Karena beliau tidak tahu. Maza a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan kalau bertemu dengan hari kiamat? Apa perbekalanmu ketika sampai pada hari itu? Apa saja yang engkau bawa? Engkau bertanya kapan terjadinya hari kiamat? Apakah sudah siap? Pemuda itu pun mengatakan, la syi, aku tidak punya apa-apa. Illa annani uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Melainkan aku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak punya apa-apa kecuali kecintaanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kecintaanku kepada Rasulnya. Salatullahi wa salamuhu alaih. Maka dengan bermodal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbab. Engkau akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas, perawi hadis ini, fama farihna bisyai'in, شرحنا بهذا الحديث. Aku tidak senang atas sesuatu melainkan gembiranya aku ketika mendengarkan hadis ini dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Tinggal siapa mereka? Tinggal siapa sahabat kita? Tinggal dengan siapa pertemanan tersebut? Oleh sebab itu kemudian Anas bersaksi, fa ana uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, aku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Umar, wa arju an akuna ma'ahum, aku berharap pada hari kiamat dipertemukan bersama mereka, bihubbi iyahum, karena kecintaanku kepadanya. Temanku Nabi alaihi salatu wasalam, temanku Abu Bakar, temanku Umar. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena kecintaanku padanya. Wa in lam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku belum bisa beramal seperti apa yang mereka perbuat. Inilah sedikit sekelumit potret keindahan persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatul kiram yang mulia. Ma'asyir as-sami'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini, tepatnya Rabu malam Kamis, malam 16 Safar 1443 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 22 September 2021, kita diberi amanah oleh Ma'had Sunnah Manado, Sulawesi Utara, arsahullahu min kulli su'in wa makruh, yang dibina oleh Ustaz Adnan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa saddadahu fil khairi khutah, untuk menyampaikan kajian online live streaming melalui Radio Islam As-Sunnah Manado dengan tajuk Tatkala Persahabatan Kita Diuji. Ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial. Sangat sulit, bahkan mustahil, tidak mungkin untuk hidup sendiri, gak bisa tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Maka seorang muslim yang berakal, mukmin yang bijak, mengetahui tata cara bergaul. Diharapkan menumbuhkan sebuah persahabatan dibangun di atas ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini akan tercipta ukhuwah diniyah, persaudaraan agama, ukhuwah islamiyah. Dan ini harapan setiap mukmin. Persahabatan yang kuat dan diidam-idamkan dapat terwujud. Akan tetapi, tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan harapan. Persahabatan kita akan diuji dengan perselisihan. Persahabatan kita akan diuji dengan percekcokan. Persahabatan kita akan diuji dengan kerenggangan. Apabila kita tidak memperhatikan 6 perkara, mudah-mudahan waktu mencukupinya. Yang pertama adalah memilih teman yang baik. Gak semua orang layak dijadikan sebagai kawan. Harus dia lihat sifat-sifat yang menunjang persahabatannya. Dapat diambil manfaat. Bukan apa-apa, dari kebaikan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin ini kaca bagi mukmin yang lain. Karena teman bergaul itu cerminan dirimu. Kalau bersahabat dengan orang yang pelit, ya kita akan tertular. Menjadi seorang yang bakhil, kikir. Berteman dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam permasalahan dunia. Orang ini akan mencontoh siapa teman dekatnya. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan barometer seseorang kepada siapa yang berjalan dengannya. Itu dijadikan sebagai tolak ukur. Baik atau tidak. As-sahihah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ar-rajulu ala dini khalili. Dalam riwayat yang lain, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dipandang dari agama teman akrabnya. Dalam hadis ini tidak disebutkan patokannya harta, pangkat, kedudukan, tahta. Seseorang itu dipandang dari agama teman akrabnya. Falyanzur ahadukum biman yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat siapa yang dijadikan sebagai kawan. Ketika sampai pada hadis ini, berkata seorang ahli hadis yang bernama Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, beliau menegaskan, unzuru ila Fir'aun wa ma'ahu Haman. Coba kalian lihat kepada Fir'aun. Siapa menterinya? Yaitu Haman asyad minhu, lebih parah darinya, yang banyak mempengaruhi kepada Fir'aun tersebut. Busuk, ya ketemunya busuk. Wanzuru, kata beliau, ila al-Hajjaj ma'ahu Yazid ibn Abi Muslim asyaddu minhu. Coba kalian lihat juga kepada Hajjaj ibn Yusuf, seorang pemimpin yang kejam. Pada khilafah Umayyah yang bertanggung jawab atas kematian ribuan manusia, berdarah dingin, bahkan membunuh salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Zubair. Dan dia melempar Ka'bah dengan manjanik, tapel yang terbuat dari api. Disebutkan oleh Allah Al-Hafidh Al-Dhahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Kata Sufyan ibn Uyayna, lihatlah kalian kepada Hajjaj ibn Yusuf. Siapa yang bersamanya? Yazid ibn Abi Muslim. Yaitu khalifah yang merubah drastis apa yang telah dijalankan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Pemimpin, alim, bertakwa, taat, orang soleh. Sampai pada kepemimpinan Yazid ibn Abi Muslim dirubah semuanya. Lebih parah daripada dirinya. Pertemanan dengan Hajjaj ibn Yusuf. Kebalikannya, kata Sufyan ibn Uyayna, wanzuru ila Abdul Malik sahabahu Raja ibn Haywa. Coba kalian lihat kepada seorang yang bernama Abdul Malik, berteman dengan Raja ibn Haywa Al-Kindi, seorang tabi'in, seorang alim, seorang syekh ulama, muridnya para sahabat, belajar kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan merupakan muridnya sahabat Abu Darda. Unzuru ila Abdul Malik sahabahu hadzal rajul qawwamahu wa saddada. Karena berteman dengan seorang alim, maka dia senantiasa meluruskan dan menjadikan tegak. Maka teman soleh, dialah yang akan menyebabkan persahabatan kita terus tumbuh. Siapa teman soleh? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, Al-Qa'im Bima Yajibu Alaihi Min Hukukillah. Itu orang yang senantiasa mengerjakan apa yang telah diwajibkan kepadanya dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang soleh ini yang tahu apa sih hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu hak Allah wa hukuku ibadihi, dia akan mengerti hak-hak manusia. Dia mengetahui hak-hak pencipta dan dia akan mengetahui hak-haknya makhluk. Ini orang soleh. Pengaruh, naam. Bisa menguatkan iman. Pengaruh, naam. Terus istiqamah. Kita melihat kepada kelakuan orang tersebut. Kita pun ikut-ikutan semangat. Dalam hal amalan, ibadah. Oleh sebab itu, pepatah Arab mengatakan, as-sahib, sahib. Yang pertama sot, yang kedua sin. As-sahib, sahib. Yang namanya sahabat, narik. Artinya bisa mempengaruhi. Kalau seseorang biasa kumpul dengan orang yang hobinya berjudi, ya kurang lebih seperti itu. Gak akan lama. Munculnya perpecahan. Teman yang jelek akan memunculkan kekacauan. Teman yang buruk akan membuat hati kita gundah gelana. Yang bersama dengannya orang rajin sholat. Tadi ia akan selalu berjamaah. Karena kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu kepada hambanya. Ketika Allah ini menciptakan juga sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Nyawa ini punya sifat. Dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Macan gak akan kumpul dengan kambing. Gagak gak akan kumpul dengan merpati. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al-arwahu junudum mujannadah. Ruh itu bagikan pasukan. Namanya pasukan ya berkumpul, berkelompok. Fama ta'arafa minha ta'lafa. Kalau sudah mulai mengenal, mereka akan bersatu ini. Jelek berkumpul dengan jelek. Yang baik akan berkumpul dengan baik. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kalau tidak saling mengenal maka akan berbeda. Enggak padu. Enggak sejoli, pasti akan berpisah. Wong manusia saja bisa berpengaruh dengan seekor binatang ternak kok. Manusia ini bisa berpengaruh kepada binatang ternak. Dari mana kita tahu? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-fakhru wal khuyala fil faddadina ahlil wabr." Keangkuhan, congkak, ada pada para pengembala unta. Suka meninggikan suara. Kebalikannya, was-sakinatu fi ahlil ghanam. Ketenangan itu terdapat pada penggembala kambing. Subhanallah. Angkuh dengan unta. Tentram, tenang, anteng kalau bahasa kita, kumpul dengan kambing. Interaksi dengan unta timbul kesombongan. Interaksi dengan kambing berpengaruh. Sifat baik tadi. Lah dengan hewan saja, makhluk yang tidak punya akal kata sebagian orang. Dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkan hewan-hewan tersebut. Manusia bisa terpengaruh. Oke, bagaimana dengan makhluk yang bisa bicara dengan Anda? Paham perkataanmu? Kadang-kadang membohongi, kadang-kadang berdusta. Bahkan mengajak kita untuk memenuhi hawa nafsunya. Oleh sebab itu para ulama memiliki nasihat. Kalau tidak mau persahabatan kita diuji dengan perselisihan, cari yang soleh. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, nazrul mu'min ilal mu'min yajrul qalb. Pandangan seorang mu'min kepada mu'min yang lain ini menggilapkan hati. Jadikan hati kita bersih. Dengan apa? Kesolihannya, ketaatannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Persahabatan kita akan diuji apabila kita tidak memperhatikan cinta dan benci karena Allah. Tidak akan sempurna keimanan. Tidak akan bisa kita merasakan manisnya. Karena iman itu ada kelezatan. Di antaranya apa? Perkara ini. Kita teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda thalathun. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tiga perkara. Man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Kalau punya itu, ada padanya. Merasakan enaknya iman, lezatnya iman, manisnya iman. Di antaranya, an yuhibbal mar'a la yuhibbahu illa lillah. Allahu Akbar. Mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Kalau zaman sekarang, berharta didekati. Konglomerat ditemani. Patokannya duniawi. Semua akan nampak kelak pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li-ba'din adu. Teman-teman yang akrab pada hari itu, teman-teman yang akrab kiamat akan menjadi musuh. Ketahuan. Kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditampakkan. Apa yang mereka sembunyikan di muka bumi. Teman-teman yang akrab di dunia pada hari kiamat menjadi lawan. Sebagian yang lain illal muttaqin. Kecuali orang yang berteman karena takwa. Padahal disebutkan di sini dengan lafaz al-akhilla, jamaknya khalil. Khullah ini tingkatan teman tertinggi. Bisa jadi lawan kelak pada hari kiamat. Berarti cintanya dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan mendapatkan naungan kelak pada hari kiamat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ada 7 golongan yang akan diberikan naungan kelak pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya. Rajulan tahabba fillah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Karena agamanya. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul. Karena itu, wa tafarraqa alaihi, dia pun berpisah karena sebabnya. Agama, syariat. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, wal bughdu fillah, kebencian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, persahabatan kita akan diuji dengan perselisihan apabila kita tidak memperhatikan kelembutan, sopan santun. Alias tidak kasar pada sahabatnya. Padahal ikhwani hafizakumullah, keceriaan ini ibadah. Ceria kepada teman, kawan, ikhwah. Dari mana kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata sahabat tersebut, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan kau remehkan kebaikan sedikit pun. Jangan dianggap sepele. "Walau an talqa akhaka biwajhin taliq," sekalipun hanya berwajah ceria di hadapan saudara. Dianggap sebuah ibadah, kebaikan. Karena Nabi SAW perintahkan ini. Ditambah lagi kelemah lembutan tersebut, sikap ceria, bagian daripada sedekah. Miskin, fakir, gak mampu dengan harta, ada amalan yang lain, alternatif dengan ini. Lemah lembut kepada saudaranya, sahabatnya, kawannya. Terlebih lagi ahlu sunnah ini sedikit. Istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Kata Sufyan al-Thawri, aku wasiatkan kalian kepada ahlu sunnah dengan kebaikan. Karena mereka ini orang asing. Dengan sikap kasar. Tidak memiliki Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Wahai Aisyah, Allah subhanahu wa taala mencintai lemah lembut dalam segala perkara. Sekarang ini serba terbalik. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Maka ini perkara yang ketiga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, sebelum yang terakhir, adalah saling tolong-menolong. Berarti sikap acuh menghancurkan persahabatan. Tolong-menolong terhadap sesama, tidak membebani dengan perkara yang berat. Tidak membebani kepada perkara yang sukar, baik pada kehidupan mereka, muamalah mereka, pekerjaan mereka, kehidupan dunia mereka. Maka tolong menolong di sini karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena muslim kepada muslim bagaikan bangunan. Butuh kepada pertolongan saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Muslim terhadap muslim lainnya sebuah bangunan. Ibaratkan itu. Yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lain. Pasir ditambah gerigi, diayak. Setelah itu dicampur dengan air, ditaburi semen di atasnya. Dibutuhkan orang. Ada yang mengangkat. Ada yang membawa. Ada yang membopang. Ada yang mengatur dengan talinya. Dari bawah, satu persatu ditata. Seperti inilah. Ta'awun. Terlebih lagi di dalam ukhuwah al-islamiyah dan di dalam dakwah. Persahabatan kita akan diuji tanpa adanya ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang terakhir, yang kelima. Persahabatan kita akan diuji kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang rendah hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Rendah hati akan tinggi. Sebaliknya sombong akan hina, rendah. Dan ini merupakan sifat yang tercela. Banyaknya persahabatan yang remuk karena sifat ini. memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Merasa sempurna, tidak bisa salah dan tidak boleh salah. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Semena-mena sakarepe dhewe. Dan kesombongan ini ada dua macam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Berarti macam yang pertama sombong terhadap al-haq, berpaling, menolak, tidak mau menerima, nah, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akalnya. Padahal setiap muslim, mukmin, sikap mereka terhadap kebenaran lapang dada, terima dengan penuh. Kemudian yang kedua adalah sombong terhadap makhluk, merendahkan, meremehkan. Dia lebih yang lain, enggak ada apa-apanya. Maka ini muncul karena sikap ujub, bangga, menganggap diri kita lebih mulia. Kebanggaan inilah yang membawa kepada sikap sombong, meremehkan, menghina, merendahkan, tidak mau terima dengan kebenaran. Perbuatan maupun perkataan. Maka poin yang kelima ini, ikhwani hafizakumullah, tatkala persahabatan kita diuji, dengan perselisihan, percekcokan, kesenggangan. Di antaranya kita tidak memperhatikan kecongkaan diri kita, kebanggaan diri kita. Lebih mengedepankan reputasi populer. Daripada lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ashabul akhyar, teman-teman yang baik, yang akan mampu memberikan syafaat kepada kawannya pada hari kiamat, yang akan menjadi pandangan sejuk di mata kelak pada hari kiamat karena kita cinta kepada mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala dan membenci karena Allah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita ambil satu saja. Apakah teman yang soleh bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti? Sudah kita bahas tadi di mukaddimah. Kaum mukmin akan diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat